ya wani ngrubah kuitansi bareng ngono. Mbah. Ya kiai proposal. Nek karo Pak Bupati ndukung-ndukung nggih Bapak. Ya ben proposale di ACC ngono kuwi biasa. Nggih Bapak. Aku dadi bupati tak jonol ndase. Halo. Halo. Dilanjut mboten niki. Kula niku yen wonten kiai desa ndonga senajan mboten fasih, kula amini saestu. Ki amin kula khusyuk, iku mandi ikhlas-ikhlas. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiya tampil jasadi wa jiyada tampil ngilmi wa barokah tampil rejeki. Tak amini teman-teman, amin teman-teman. Hei kiai kutai mbak fuwase aku rondo gah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain wa barakatan fil rizq. Oi lemune kopi nganti indil-indile mencolot kok fil rizq. Oi lah penampilan tok kadang-kadang yo meng jaim ngene gah kon ngamini. Ya wong sepuh biyen donga ora bejaji mandi-mandi mergo teko ati. Ya nambani lara untu nemeng trimo bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Ya sebulke ya waras kok. Rasa guyu. Tugasmu nitili pentil kuwi. Pentile kibat iki lho. Kok ya dadi pakai bahasa hati dan doa yang terbaik mang pirengke. Hoi. Itu yang mujmal, kalau bahasa sekarang global. Ringkes, teges, mentes, menghimpun. Gak usah dawa-dawa. Kadang donga sak bauku diwaca kabeh. Sing amin nganti katok leh ngatong. Ya kaitane ya dukur amin. Amin. Allahumma Allahumma Allahumma tok 70 menit. Allahumma Allahumma durung robana. Sik ketambahan robana robana robana 70 menit neh. Sing amin kawitane ya amin. Amin. Amin. Ya ngen suwe-suwe ya tambah ndek tambah amin. Amin. Tangane tumpangke pupu semenden karo duwe. Elek ketandak bocah ngene-ngene iki kaya malah dinggo dolenan amine. Men. Men. Amben. Men amben. Nek ketandak ngene-ngene iki perkara dongane kesuwen gak kul huwale. Ringkes, teges, mentes ning mencakup. Kaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa yang mujmal, menghimpun, mencakup. Ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Apa wae sing penting api. Ngono wa fil akhirati hasanah, di akhirat berikan pula kebaikan dan bebaskan, jaga kami dari siksa neraka. Ringkes, mentes, mencakup, menghimpun. Ning ya aja ringkes-ringkes nemen. Ndonga ringkes banget ya bingungke. Pokoknya syukur ngatong tangane njaluk nang Gusti Allah, dongane ringkes banget koyok sponsore Sprite. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ayo keringkesen. Ya bener Gusti Allah tahu yang kita mau. Tapi ya matura. Ya dikandake kok terus engkau tahu yang ku mau ya Allah. Amin. Keringkesen. Atau doa yang terlalu detail, terlalu rinci. Niku nggih mboten tata krama. Donga nang dirinci sampe jlewimet. Jale ana bocah nom-noman donga njaluk bojo. Rinci, ya Allah, aku minta istri yang cantik, yang salihah, yang tinggi badannya 178. Yang ukuran BH-nya nomor 48 ya Allah. Yang kuwi sing diwadahi sak pira. Yang rambut keleknya melungker-melungker.

ada aslinya, hanya saja matamu ora ketok. Enggak kayak ngomong enggak di mata-mata gitu man. Wen untuk duit lemu nyambut gawe dhewe kuwi asline duitmu ana teleke ning matamu ora ketok. Kuwi ana totoke ning matamu ora ketok. Kuwi ana patile ning matamu dhewe ora ketok. Ya aja dimplok kabeh kuwi ana jatahe fakir miskin, ana jatahe wong liya. Lah kucing iku lek ana wong kok nggawa lele, wis secara otomatis dhek rumangsa duwe hak. Padahal dhek ya ora melu mancing. Ana wong kok nyekeli lele ya mesti buntute lek. Aja lali ya lek buntute jatahku. Ora buntut ya totok lek, totok. Ndase lho lek, rambuke ndas ya riri gak apa-apa lek. Ri rambuke terakhir patil lek, patil. Sampeyan kok entuk rezeki iso tuku mobil, kuwi tangga-tanggamu otomatis arep-arep slametane. Betul wong kowe kulino arep-arep pancene. Wih otomatis rumangsa melu duwe hak, kapan ya slametane. Lho ngono lho. Lah kucing wih arep-arep jatah ya ora okeh-okeh kok mbokei ndase wis senenge ra karuan. Lek mbokei anteng de, tapi nek ora mbokei arep-arep ndas ya rek, ndas. Ndas ora diuncalke, buntut gak apa-apa, buntut. Nunggoni, buntut sik ora dikekke, ri. Ri sik ora dikekke, patil. Ora diweke, pait wong iki. Bener nek wong dagang. Wong degan yo bener pahit, rambuke ya wis titenono. Engko bengi kowe turu tak degemi lelemu. Tak entekke sak daging-daginge. Tanggamu yo ngono. Kowe lagi entuk tak undangke kanca-kancaku resik donyamu. Tanggamu kucing kabeh. Lha ngono sik ora diparingi padahal lele wis sabar nunggoni no pinggire. Ndas ora diwehi, buntut ora diwehi, ri gak dikeki, patil gak dikeki. Akhire kucing yo ndongake elek. Mati yo. Napa guyang guyu? Obah kabeh syutingane iki lho. Yo ngono kuwi. Wes yang nomor loro wal kaldiminal ghaidha mampu menahan amarah, enggak mudah emosi, enggak temperamen, enggak egois, mempunyai kesabaran yang tinggi dalam berhadapan dengan masyarakat. Bu bakda Ramadan enggak oleh ngamuan, enggak oleh nesuan. Bu garwane jenengan tasik nesuan napa mboten, tasik nate nesu napa mboten? Bot, oh ngapusi ya Rene. Jawab yang jujur. Garwane jenengan bakdo Ramadan niki, bakdo Lebaran, bakdo bodo. Tasik nate nesu napa mboten? Tasik terakhir kapan? Oh lagek iki mang. Sing guru bantri bar dinesui. Halo. Halo. Bapak. Bapak nesune sampun berkurang napa tasih istiqomah? Allah. Bu. Wong wadon wayu niku nek nesuan kecantikannya berkurang 75%. Apa maneh wis elek nesuan? Elek nesuan. Temen wong lanang kudu nuntun no pasar sapi. Tukar tambah karo pedet ini sekarang. Embo, temen yo, marotuane ku nek sabar gak nesuan. Mantune sayang banget, luwe seneng dolen nyang marotuane timbang nang wong tuane dhewe. Timbang ibuke dhewe niku krasa nang marotuane. Mantu kok sabar, dibangga-banggake karo marotua, gak kaya mantuku sing kae bener mantu tapi yo ngalah-ngalahi anak. Duwe apa-apa ngene ku ya eling nyang wong tuwa. Lah anakku dhewe meng monak-manak. Mantuku wis jan apik tenan. Sayang banget. Tapi mantu kok jutek. Judes pisan.